Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, faslun wa yasuna yadayhi fi hal al-iqra'i 'anil 'abathi wa 'ainayhi 'an tafriqi nazarihima min ghairi haja. Dan hendaknya orang yang belajar Al-Qur'an ini lebih ke pengajar Al-Qur'an, hendaknya dia menjaga tangannya ketika dia mengajarkan, membacakan Al-Qur'an, iqra', membacakan Al-Qur'an yang benar kepada murid-muridnya, ataupun dalam mengajar ilmu yang lainnya, hendaknya ia menjaga tangannya dan matanya dari menyibukkan dengan hal-hal yang lain, dengan tanpa hajat. Tangannya dan matanya tidak sibuk dengan hal yang lain selain dari yang dia pakai untuk mengajar. Seperti membacakan Al-Quran, atau ketika dia mengajarkan kitab ilmu, maka dia sibuk dengan kitab tersebut, tidak bermain dengan benda-benda yang lain. Begitu pula para pelajar ilmu, pelajar Al-Quran maupun pelajar ilmu yang lainnya. Hendaknya dia memfokuskan dirinya dalam belajar. Matanya dan tangannya tidak sibuk kemana-mana. Tidak sibuk dengan hal yang lain di luar dari sarana dalam belajar. Inilah hendaknya yang adab yang dimiliki oleh penuntut ilmu. Yang sangat kita sayangkan sekali di majelis kita, majelis ilmu, kaum muslimin. Banyak kaum muslimin datang belajar, tapi sibuk dengan yang lain. Malah sibuk bermain dengan HP-nya. Sepanjang majelis sibuk, malah dengan HP-nya. Tidak memperhatikan ilmu yang disampaikan. Boro-boro untuk mencatat, memperhatikan saja tidak, lebih perhatikan kepada HP-nya. Ini hendaknya adab yang dijauhi oleh penuntut ilmu. Apalah gunanya dia datang ke majelis ilmu, namun sudah jauh-jauh dia menempuh perjalanan, tapi sampai di majelis dia sibuk dengan hal yang lainnya. Dikhawatirkan dia malah salah menangkap pelajaran. Orang yang fokus saja itu ada kalanya tidak paham, apalagi orang yang tidak fokus dalam belajarnya. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wa yaq'udu 'ala taharatin mustaqbil al-qiblah. Dan hendaknya orang yang ini lebih ke pengajar, orang yang mengajarkan Al-Qur'an atau orang yang mengajar ilmu agama, dia sebagai pengajar hendaknya yaq'udu 'ala taharah. Dia duduk dalam keadaan suci. Suci dari hadas besar maupun suci dari hadas kecil. Ketika dia membacakan Al-Quran atau ketika dia mengajar ilmu agama yang lainnya. Pertanyaan, apakah ini hanya adab saja atau ini syarat? Disyaratkan demikian, disyaratkan dalam keadaan taharah. Adapun kalau ini pembahasan majlisnya, majlis Al-Quran, dan dia membacakan Al-Quran, maka perlu diperinci. Apakah dia ketika mengajar Al-Quran, dia memegang mushaf atau tidak? Karena hukumnya ada pembahasan masing-masing. Adapun pembahasan, kalau dia mengajar Al-Quran dalam keadaan memegang mushaf, maka pembahasannya kita akhirkan karena nanti ada pembahasannya dibahas oleh Imam Nawawi hukum tentang memegang mushaf Al-Quran. Adapun kalau dia mengajar Al-Quran tanpa memegang mushaf, karena dia sudah hafal apa yang dia akan ajarkan, terutama banyak di negara-negara Afrika, terutama yang pernah saya lihat videonya di Shinqit, Mauritania atau di Aljazair, yang mereka pengajar Al-Qur'annya maupun pelajar Al-Qur'annya tidak memiliki mushaf. Sistem belajarnya masih sistem dengan lauhah, dengan papan yang murid itu menulis sendiri, yang ustadz yang mendiktekan ayat Al-Quran, muridnya menulis. Jadi mereka tidak belajar dengan mushaf. Yang kalau seorang pengajar Al-Quran tidak memegang mushaf seperti ini, maka ini hanya adab saja. Lebih afdol dia dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Adapun kalau dia memiliki hadas kecil, tetap dia tidak terhitung sebagai berdosa. kalau dia mengajar tanpa memegang mushaf. Karena membaca Al-Quran, membacakan Al-Quran, atau membaca Al-Quran bagi pelajar penuntut ilmu Al-Quran tidak disyaratkan suci dari hadas kecil. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah bermalam di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di rumah bibinya Maimunah. Annahu bata lailatan 'inda Maimunah zawji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa hiya khalatuh. Bahwa Ibnu Abbas pernah bermalam di rumah bibinya Maimunah. Ibnu Abbas tidur di bagian lebar kasurnya, sedangkan Nabi SAW dan istrinya tidur di bagian sisi panjang kasur. Lalu Nabi SAW, hatta idza intasafa al-lailu aw qablahu biqalil istayqadha Rasulullah SAW. Lalu ketika sudah masuk tengah malam atau sebelum tengah malam, Nabi SAW bangun. Fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi biyadihi. Lalu Nabi SAW bangun dan mengusap bekas tidur dari wajahnya. Mengusap bekas tidur. Mungkin masih ada bekas kotoran atau dan lainnya. Dalil ini merupakan bagian ini, mengusap bekas tidur dari wajahnya, itu isyarat tidak tepatnya ta'lil sebagian ulama yang mengatakan bahwa tangan orang yang baru bangun tidur itu mutanajis, sehingga disyariatkan untuk mencuci tangan sebelum memasukkan ke dalam bejana. Sebagian ulama ada yang menta'lil karena tangannya itu mutanajis, diduga ada najis. Tapi ini ta'lil yang tidak tepat, karena Nabi SAW ketika beliau bangun dari tidur yang langsung mengusap wajahnya dengan tangannya. Seandainya tangannya itu diduga najis, tentu Nabi SAW tidak akan mengusap wajahnya dengan tangannya. Jadi itu ta'lil yang kurang tepat. Thumma qara' al-ashr al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Lalu Nabi SAW dalam keadaan bangun, belum berwudu, belum menyentuh air sama sekali, Nabi SAW membaca 10 ayat penghujung surat Ali Imran, ayat 191 hingga akhir Ali Imran, tanpa berwudu terlebih dahulu. Thumma qama ila shanin mu'allaqatin fatawadda'a minha fa ahsana wudu'ahu. Kemudian Ibn Abbas menyebutkan, baru setelah baca ayat Ali Imran, 10 ayat akhir ayat Ali Imran, baru Nabi SAW ke arah bejana yang digantung, kemudian beliau berwudu. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Battal ketika beliau mensyarahkan Sahih Bukhari, fi hadha al-hadith min al-fiqh raddun ala man kariha qira'at al-Qur'an ala ghairi tahara liman lam yakun junuban. Bahwa fiqih hadis ini menunjukkan bahwa bantahan terhadap orang yang tidak suka atau mengatakan makruh membaca Al-Quran dalam keadaan tidak bersuci, selama keadaannya tidak junub. Menunjukkan apa? Bahwa membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci masih ada hadas kecil selama tidak junub. Maka itu tetap diizinkan. Yang rajih adalah tetap diizinkan. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwa ini ijma' kaum muslimin. Sebagian beliau sebutkan, fihi jawazul qira'ah lil muhdits wa hadha ijma'ul muslimin. Ini menunjukkan bahwa bolehnya membaca Al-Qur'an bagi orang yang berhadats, hadats kecil yang dimaksud, wa hadha ijma'ul muslimin, dan ini adalah ijma' kaum muslimin. Tapi wallahu alam, yang barangkali Al-Imam An-Nawawi di sini nukilan ijma'nya kurang tepat, karena Ibnu Battal maupun ulama yang lainnya menukilkan bahwa ada pendapat ulama yang mengatakan makruh, yang tidak menyukai untuk membaca Al-Qur'an ketika dalam keadaan berhadas. Menunjukkan bahwa di situ masih ada khilaf. Walaupun jumhur ulama lebih mendukung pendapat bahwa tidak mengapa orang yang tidak memiliki wudu untuk membaca Al-Quran. Adapun pembahasan, bagaimana ketika dia mengajarkan Al-Quran dengan memegang mushaf, maka insya Allah akan kita bahas pembahasannya ketika Imam Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tentang hukum memegang mushaf. Lalu disunahkan juga agar orang yang mengajar Al-Quran mustaqbilal qiblah. Hendaknya ia menghadap ke kiblat. Seperti ini adalah sunnahnya para ulama terdahulu. Yang sayang sekali, mungkin sunnah ini sudah jarang dilakukan di dalam majelis-majelis di masjid. Karena biasanya banyak kaum muslimin dilakukan sekarang. Apabila majelis itu di masjid, maka sang ustadz setelah habis sholat, dia langsung duduk di situ. Duduk di dekat tempat imam dan dia membelakangi masjid, membelakangi kiblat. Sedangkan makmumnya menghadap kiblat. Ini yang banyak majelis yang tersebar di kaum muslimin. Yang kebiasaan para ulama terdahulu itu sebenarnya kebalikannya. Sebagaimana disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Adabi Rawi. Li akhlaqi rawi wa adabi sami', bahwa biasanya para ulama terdahulu biasanya mereka majlis mereka itu di akhir masjid, di belakang masjid. Sehingga syekh atau seorang ustadz, dia mengajar di belakang masjid dalam keadaan menghadap kiblat. Sedangkan murid-muridnya membelakangi kiblat. Mana yang lebih tepat? Kalau kita melihat ada beberapa hadis. Dalam hadis riwayat Tabrani dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna li kulli syai'in sayyidan wa inna sayyidal majalisi qibalatal qibla." Sungguhnya setiap segala sesuatu ada penghulunya dan penghulu majlis adalah yang menghadap kiblat. Hadis ini dengan sanad seperti ini memang ada kelemahan, di situ ada Muhammad bin Amr. Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, fihi dha'fun yasir. Pada dirinya terdapat kelemahan yang ringan. Namun hadis ini memiliki syahid yang lain. Syahid dari hadis riwayat At-Tabrani dari hadis Ibnu Abbas, akramul majalisi mastuqbila bihil qiblah. Sebagus-bagus majlis yaitu yang menghadap kiblat. Dan masih ada syahid yang lain. Tapi setiap syahid dalam riwayat-riwayat ini memiliki kelemahan. Namun sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis dhaif, yang dhaifnya itu tidak sangat dhaif. Apabila memiliki beberapa syahid maka hadisnya dapat terangkat menjadi hasan. Dan Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah menghasankan hadis-hadis ini dengan syawahidnya. Jadi kalau kita seperti mazhab Imam Nawawi yang mengatakan bahwa hadis dhaif dapat dijadikan pegangan dalam fadail ahkam, maka hadis dhaif ini mencukupi. Kalaupun kita mendukung mazhab yang hadis tetap disyaratkan sahih, baik itu dalam bab fadail ahkam, maka hadis ini sebagaimana dihukumi oleh sebagian ulama, hadisnya hasan li ghairi. Hadisnya satu persatu sanadnya memang dhaif tapi saling menguatkan satu sama lain. Sebagaimana yang ditunjuki oleh hadis ini, sebagus-bagus majlis adalah menghadap kiblat. Namun kita lihat juga dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW ada kalanya beliau setelah sholat langsung menghadap kepada para sahabatnya. Dan beliau bermajlis, bertanya kepada para sahabatnya. Ada kalanya Rasulullah SAW melakukan demikian. Yang secara zahir hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa beliau menghadap ke sahabat, para sahabat menghadap kiblat dan Nabi SAW membelakangi kiblat. Sehingga menghadap kiblat pun ini hanya adab saja. Secara hadis qauli ditunjukkan oleh hadis-hadis yang riwayat Tabrani dan sebelumnya. Secara hadis fi'li Nabi SAW pun pernah membelakangi kiblat. Sehingga menghadap kiblat pun ini hanya adab saja yang bagus dilakukan oleh pengajar Al-Quran, namun bukan merupakan syarat. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, ويجلس بوقار وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. Dan hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran duduk dengan tenang, tidak sibuk dengan hal yang lainnya. وَتَكُونُ ثِيَابُهُ بَيْضَاءَ نَظِيفًا. Dan hendaknya pakaiannya putih bersih. Hendaknya demikian pakaian orang yang mengajarkan Al-Quran maupun orang yang belajar Al-Quran. Disunahkan memakai pakaian yang putih dan bersih. Sebagaimana dalam hadis Jibril. Jibril alaihi salam pernah datang ke majlis Rasulullah SAW dalam keadaan rupa orang Arab dengan pakaian yang sangat bagus. Syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'ar, la yura alaihi atharu safar, wa la ya'rifu minna ahad. Dengan pakaian yang sangat putih, dengan rambut yang sangat hitam. Dijelaskan oleh para ulama, di antara Imam Ibn Daqiq Al-A'id dalam syarah Al-Albain An-Nawawiyah, bahwa hendaknya beginilah penampilan orang yang datang ke majlis ilmu, baik sebagai pengajar ataupun sebagai pelajar. Dia memperhatikan dan memakai pakaian yang sebaik-baiknya dalam rangka menghormati ilmu yang akan ia ajarkan atau yang akan ia pelajari. Janganlah para penuntut ilmu datang ke majlis ilmu dalam rupa yang tidak bagus. Kita saja kaum muslimin, apabila kita ingin menghadapi pembesar dunia saja, seperti bupati atau wali kota atau presiden, yang dia hanya jabatan dunia, pastinya kita menghormati orang pembesar tersebut dengan keadaan kita memakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Apalagi kita ketika menghadiri majelis ilmu, yang di situ dibacakan ayat Allah dan dibacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih patut kita menghormati Allah dan Rasul-Nya dengan memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Wa idza wasala ila mawdi'i julusihi shalla rak'ataini qabla al-julus. Dan apabila di antara adab orang yang mengajarkan Al-Qur'an atau mengajarkan ilmu, apabila ia sampai ke tempat duduknya, hendaknya ia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Sawa'an kana al-mawdi'u masjidan aw ghayruhu. Sama saja apakah tempat dia mengajar tersebut itu adalah suatu masjid atau bukan masjid. Fa in kana masjidan fa huwa akad. Seandainya saja tempat mengajarnya adalah masjid, maka itu lebih ditekankan. Lebih ditekankan sunnah muakkadah menurut jumhur, menurut sebagian ulama bahkan wajib. Fa innahu yukrahul julusu fihi qabla an yusalliya. Karena tidak disukai atau makruh dia duduk ke tempat mengajarnya sebelum ia salat 2 rakaat. Apabila seorang pengajar Al-Qur'an mendatangi tempat tempat ia mengajar, apabila itu suatu masjid, maka disyariatkan dia salat 2 rakaat salat tahiyatul masjid. Apakah hukumnya salat tahiyatul masjid? Khilaf para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid adalah hukumnya sunnah muakkadah saja, tidak sampai kepada wajib. Adapun hadis Abu Qatadah, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Dalam sebagian riwayat hatta yarka' rak'atain. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah duduk hingga ia ruku atau salat 2 rakaat. Inilah dalil disyariatkannya salat tahiyatul masjid. Yang jumhur ulama memahami bahwa fal dalam sebagian riwayat fal yarka' rak'atain dengan sighat perintah, maka ruku'lah 2 rakaat, yaitu salat 2 rakaat. Jumhur ulama memahami larangan fala yajlis atau perintah fal yarka' sebagai perintah sunnah muakkadah saja, tidak sampai perintah wajib. Adapun dalil yang memalingkan perintah di sini atau larangan duduk di sini dari perintah wajib adalah hadis-hadis, dalil-dalil yang lain. Di antara hadis Dhimam bin Tha'labah dalam hadis riwayat Muslim, Dhimam bin Tha'labah, seorang Arab Badui, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya apa saja yang wajib. Lalu dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams. Hal alayya ghairu hadha? Lalu ditanya oleh Dhimam, apakah saya wajib melaksanakan salat yang lain? Qala la illa an tatawwa'a. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, kecuali kalau kamu mau salat sunnah. Menunjukkan bahwa hadis ini salat lima, menunjukkan salat wajib hanya salat lima waktu. Adapun salat-salat yang lainnya termasuk di dalamnya, termasuk di dalam keumumannya salat tahiyatul masjid, maka itu bukanlah salat wajib. Tapi dia perintah di situ, perintah salat sunnah sebagai salat sunnah muakkadah saja. Tidak sampai wajib. Lalu para ulama ada yang membawakan athar dari para sahabat bahwa banyak para sahabat di antara Ibnu Umar dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ada kalanya mereka masuk masjid dan mereka tidak salat tahiyatul masjid. Sebagaimana diriwayatkan Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Para sahabat Nabi SAW yang mereka mengambil ilmu langsung dari Nabi SAW, ada kalanya mereka masuk masjid namun mereka tidak salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Dan hadis yang lainnya, hadis Sulaik Al-Ghatafani, bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sulaik Al-Ghatafani masuk masjid dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat. Lalu ditanya, "Apakah kamu sudah salat tahiyatul masjid?" Belum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk salat tahiyatul masjid dua rakaat dan untuk meringkas salatnya tersebut. Dalam hadis yang lain pernah juga ada orang yang masuk masjid namun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berkata adzaita. Kamu sudah mengganggu orang yang di masjid dan karena dia masuk masjid dalam keadaan melangkahi pundak-pundak orang kaum muslimin yang sudah duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan bahwa engkau sudah mengganggu kaum muslimin. Namun dalam hadis yang lain tersebut Nabi SAW tidak perintahkan orang tersebut untuk sholat dua rakaat sebagaimana Nabi perintahkan Sulaik Al-Ghatafani. Dalil-dalil ini dijadikan oleh para ulama digabungkan dengan dalil perintah sholat tahiyatul masjid menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid tidak sampai tingkat wajib. Tapi hanya sunnah mu'akkadah. Sebagian ulama, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibn Battal, dan Al-Imam Syaukani di dalam Nahlul Autar, sebagian ulama Ahlu Zahir terutama berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid adalah wajib. Dalilnya adalah hadis Abu Qatadah yang saya sebutkan barusan. Fala yajlis, larangan untuk duduk. Hingga hatta, yang hatta harfun nihayah, jangan dia duduk, larangan duduk hingga ia salat dua rakaat. Dalam yang riwayatnya, faliyarka dengan lamul amr. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid adalah wajib. Ini pendapat sebagian ahlu zahir. Namun Ibnu Hajar menukil bahwa Ibnu Hazm yang dia mazhabnya zahiri mengatakan tidak sampai wajib. Mungkin sebagian ahlu zahir yang lainnya. Seperti Daud bin Ali al-Zahiri dan para sahabat Daud bin Ali. Menunjukkan bahwa dalam mazhab Zahiri sendiri pun khilaf di situ. Tidak mereka semua bersepakat bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Wallahu alam, yang saya lebih condong adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid sunnah muakkadah. Tidak sampai wajib. Namun tidak sepatutnya seorang pengajar Al-Quran, terlebih ketika dia mengajar Al-Quran di masjid, dia meninggalkannya. Tetap hendaknya dia menjadi contoh bagi murid-muridnya dengan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Adapun jika tempat tersebut bukan masjid, apakah tetap disyariatkan sholat? Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Al-Imam An-Nawawi, tetap disyariatkan, disunnahkan untuk sholat. Sholat apakah itu? Seandainya tempat tersebut bukan masjid, dan dia baru berwudu, maka bisa dia niatkan sebagai sholat sunnah wudu. Sholat sunnah setelah wudu. Kalau ternyata dia jarak jarak wudhunya berjauhan dari tempat dia datang, dia sudah punya wudhu, sudah jauh, baru datang ke majelisnya sudah agak lama, maka itu bisa dihitung sebagai sholat sunnah mutlak. Yang ini tentu saja sunnahnya jauh di bawah tingkat sunnah sholat tahiyatul masjid. Wayajlisu mutarabbi'an insya'a au ghayra mutarabbi'in. Lalu Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bagaimana sifat duduk orang yang mengajarkan Al-Quran. Boleh dia duduk mutarabbi', yaitu duduk bersila, au ghayra mutarabbi', atau bukan duduk bersila, atau duduk iftirash, sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Rawa Abu Bakar ibn Abi Daud As-Sijistani bi isnadihi أن عبد الله بن مسعود كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه. Sebagaimana yang dinukil Ibnu Abi Dawud dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Abdullah bin Mas'ud biasa membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran di masjid, jathiyan ala rukbataihi, dalam keadaan berlutut di atas kedua lututnya. Maksudnya duduk iftirash. Jadi pengajar Al-Quran bisa memilih apakah dia mau duduk bersila atau duduk iftirash atau duduk yang nyaman bagi dia, tapi hendaknya tetap dia menjaga adab duduknya di hadapan murid-muridnya. Karena murid-muridnya tersebut akan mencontoh gurunya bagaimana dalam adab duduknya dalam bermajlis. Hendaknya sebagaimana yang disebutkan Al-Imam An-Nawawi di sini. Imma dia duduk bersila atau dia duduk iftirash. Tayyib sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Bisa disampaikan melalui pesan singkat di nomor 085262774774 dan juga bisa menelpon di nomor 08021849943 dan 021849700055. Taib, pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah di Tambun. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang yang haid membaca Al-Quran? Bagaimana hukumnya orang yang haid membaca Al-Quran? Insya Allah kita akan sampai pembahasannya. Al-Imam An-Nawawi mendukung pendapat jumhur ulama bahwa orang yang haid haram membaca Al-Quran, baik dengan memegang mushaf maupun tanpa memegang mushaf. Karena dalam hadis disebutkan innila uhillu, tapi itu tentang masjid. Sebagian ulama, sebagian kecil, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Battal, membolehkan hatta bagi orang yang haid membaca Al-Quran. Kalau tidak salah Asy-Sya'bi dan Muhammad Ibnu Sirin. Namun kita akan lebih detail pembahasannya ketika dan nanti akan dibahas oleh Imam Nawawi. Bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan memegang mushaf? Bagaimana hukum membaca Al-Quran bagi orang yang junub dan haid? Yang jumhur ulama mengatakan tidak boleh memang. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran bagi orang yang haid. Karena dalam hadis Ali bin Abi Thalib, karena Nabi SAW yukri'un Al-Quran ma lam yakun junuban. Bahwa Nabi SAW biasa membacakan Al-Quran kepada kita selama beliau tidak junub. Dan dikiaskan kepadanya orang haid karena junub dan haid sama-sama hadas besar. Tapi insya Allah pembahasannya lebih lanjut kita akan bahas ketika sampai kepada babnya. Ya, Taib, demikian jawaban yang disampaikan oleh Al-Ustaz untuk pertanyaan dari hamba Allah di Tambun. Selanjutnya kita masih buka pertanyaan di nomor 021849943 dan 021849700055 untuk pesan singkat dan WhatsApp, dan juga bisa menelpon di nomor 085262774774. Pertanyaan selanjutnya dari Zaki di Cakung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang pengajar, bagaimana cara menghilang rasa bosan ketika dalam mengajar? Syukran jazakallah atas jawabannya. Sebagai seorang pengajar Al-Quran atau mengajarkan ilmu lainnya, ada kalanya tertimpa rasa bosan. Para pendengar Smile Radio, yang terutama bagi seorang para pengajar, terutama bagi diri saya sendiri, memang ada kalanya kita tertimpa rasa bosan dalam mengajar. Bisa kita, para ulama terdahulu, sebagaimana disebutkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Adabi Rawi wa Akhlaqi li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami', bahwa para ulama terdahulu ada mereka cara-caranya untuk menghilangkan rasa bosan di majelis mereka. Sebagian para ulama terdahulu ada yang membawakan hikayat-hikayat mulah. Ada yang membawa cerita-cerita yang itu menghibur. Tapi itu cerita yang benar, bukan cerita yang bohong. Karena dilarang kita berbohong dalam rangka membuat orang tertawa atau membawakan kisah-kisah orang terdahulu. Sebagian ulama ada yang di majelisnya dibacakan di majelis mereka syair-syair. Dibacakan di majelis mereka syair-syair yang itu bisa menyemangati lagi dalam belajar atau sebagai sarana untuk menghibur. Bisa kita tempuh cara-cara yang lainnya. Di antaranya, sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa bisa kita pakai dengan kisah-kisah. Ada kalanya kita dalam mengajar, kita membawakan kisah. Kisah ulama terdahulu atau kisah-kisah orang-orang terdahulu. Atau bisa dilakukan variasi yang lainnya, agar menghilangkan bosan bagi dalam diri pengajar ataupun dalam pelajar, dalam diri para pelajar Al-Quran atau pelajar ilmu yang lainnya. Ataupun mungkin ada kalanya dia minta istirahat atau libur dulu barang sehari untuk dia refreshing dulu dengan hal-hal yang mubah. Atau dia dengan murid-muridnya seperti berolahraga atau ditempuh hal-hal yang lainnya. Tapi hendaknya janganlah pengajar Al-Quran atau seorang ustadz dia berhenti sama sekali dari mengajar karena bosan tersebut. Insyaallah banyak sarana yang bisa mengobati rasa bosan tersebut, baik di dalam majlis ataupun diisi dengan kegiatan lainnya yang masih bermanfaat dan mubah. Baik, demikian jawaban yang diberikan oleh Alustan untuk pertanyaan dari Zaki di Cakung. Jazakallah khairan atas partisipasinya. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, ada kesimpulan atau nasihat yang ingin disampaikan, Ustaz? Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, pada pertemuan kali ini, Al-Imam An-Nawawi mewasiatkan bahwa hendaknya kita senantiasa memperbaiki niat kita. Dan kalaupun niat kita tidak sahih, niat kita tidak ikhlas, jangan kita berhenti dari menuntut ilmu. Justru yang diperbaiki adalah niat kita tersebut yang tidak sahih dan tidak ikhlas. Bukan kita malah berhenti dari menuntut ilmu. Dan hendaknya para pengajar Al-Quran, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dia memperhatikan adab-adabnya di dalam majlisnya bersama muridnya. Karena para muridnya tersebut akan mengambil adab tersebut dari gurunya. Sebagaimana peribahasa yang menyebar di Indonesia, bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Seorang guru apabila adabnya tidak baik, maka si murid itu akan mengambil adab tidak baik tersebut, bahkan justru beradab dengan lebih buruk lagi. Maka adab seorang guru adalah panutan bagi murid-muridnya. Hendaknya para pengajar Al-Quran atau para ustadz atau para pengajar ilmu agama, dia mengajarkan juga kepada muridnya bagaimana adab-adab yang baik, agar murid-muridnya tersebut bisa mencontoh adab yang baik dari dirinya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan para pendengar Ismail Radio 774 kHz. Kita cukupkan pembahasan kita pada kali ini. Tayyib, sahabat Ismail Radio M774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Demikianlah